Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita doakan mudah-mudahan yang bertanya itu cepat kawin, cepat akung, dan yang di sini yang belum nikah mudah-mudahan cepat nikah, cepat dapat duit nikahnya juga. Santri jangan amin, kalian belajar dulu. Yang amin itu di belakang sana. Dan ibu-ibu yang sudah kawin jangan aminkan juga. Jadi mengaminkan anaknya. Kriteria mencari jodoh. Kalian bertanya ini pria, maka tentu dia mencari wanita. Gak mungkin dia mencari pria, kecuali dia LGBT. Maka Nabi SAW telah memberikan resep. Nabi bersabda, tunkahul mar'atu li arba. Perempuan itu dinikahi karena empat. Ini empat ini. Kamu itu dinikahi karena empat alasan. Yang pertama, li jamaliha, karena kecantikannya. Jadi nikah karena cantik. Masalah dia miskin, masalah dia bodoh, nanti dulu, nanti cantik dulu. Ya. Yang kedua, li maliha, karena dia kaya, karena hartanya. Dia itu businessman, omsetnya jutaan per hari. Saya perlu nikah dia yang enak, tidak perlu kerja, saya pengangguran. Jadi kamu dinikahi karena hartamu. Yang ketiga, li irtiha, karena harga dirinya, keturunannya, anak Pak RT, dinikahi anak bupati, anak gubernur, anak dosen, anak presiden. Jadi nikahi karena bapaknya, karena keturunannya. Oh itu keturunan ini, paham? Lalu yang keempat, lidiniha, karena agamanya. Jadi perempuan ini nikahi karena apa aja sih? Hartanya, kecantikannya, harga dirinya atau keturunannya, lalu agamanya. Kata Nabi apa? Fadwar bidatid din. Maka kalau kamu menikah, pilihlah agamanya. Taribat syadaka, engkau akan beruntung. Jadi pilih agamanya. Nah kita bukan berarti, oh agamanya Islam selesai. Bukan itu yang berkata Nabi. Paham? Itu sudah jelas. Harus nikah, harus satu agama. Karena kalau beda agama, tidak sah. Dalam mazhab Imam Syafi'i, tidak sah. Makin masuk Nabi itu adalah agamanya, itu adalah ilmu agamanya. Ulama memberikan resep, langsung saja, enggak usah panjang lebar. Kalau perempuan itu banyak sebenarnya, tapi saya singkulkan tiga. Satu, kalau pengen tahu agamanya bagus, ini tiga ini. Perempuan itu kalau bagus, tiga ini. Satu, bagaimana dia dengan Allah? Bagaimana ibadahnya? Kalau ibadahnya bagus, sholat gak pernah tinggal, puasanya masya Allah gak pernah tinggal, Al-Qur'annya selalu dibaca, zikir gak pernah tinggal, ambil cita-cita. Tapi kalau ada perempuan, sholat jarang, baca Al-Qur'an gak pernah, puasa bolong-bolong, jangan dipilih. Walau dia secantik apapun, karena Allah saja dia tinggal, apalagi kamu. Allah saja dia khianati. Allah saja dia membangkang perintah Allah. Allah yang menciptakan dia membangkang. Apalagi kamu, pasti bangkang juga. Maka jangan pilih perempuan. Sama, kamu juga kalau nyari suami ya begitu. Agamanya. Jangan pilih jodoh yang tidak taat sama Allah. Yang pertama. Yang kedua, bagaimana dia dengan orang tuanya. Nah, lihat, dengan orang tuanya. Bakti sama tidak? Bakti apa tidak? Taat apa tidak? Pernah melawan apa tidak? Kalau dia rajin sholat, tapi sama emaknya, selalu ada kan perempuan seperti itu? Ada di belakang ada itu. Jadi rajin sholat, rajin puasa, tapi sama emaknya durhaka, sama bapaknya kurang ajar, jangan dipilih. Walaupun dia cantik, walaupun dia hafal Al-Quran, jangan dipilih. Lah orang tuanya yang melahirkan dia, yang mendidik dia dari kecil jadi lawan, apalagi kamu. Ah, masuk akal gak kira-kira saya sampaikan. Yang kedua, yang ketiga, bagaimana pergaulannya, teman-temannya bagaimana? Karena orang baik pasti berteman dengan orang baik. Ya kalau teman-temannya mabok semua, ngerokok semua, kalau laki-laki sih ngerokok biasa kok ya. Perempuan ngerokoknya luar biasa. Sekolah perempuan merokok, apalagi kerudung. Nah, di Bogor tuh banyak itu, karena kota metropolitan. Kepun dia anak, tidak pernah lihat, saya tidak tahu ada apa enggak. Nah, itu kan perkumpulan tidak bagus. Nah, walaupun dia pakai kerudung, tapi kalau perkumpulannya orang-orang tidak bagus semua, jangan dipilih. Karena teman menunjukkan apa namanya, teman menunjukkan siapa dia. Hatta dia pakai kerudung. Ada teman, kadang kita pernah ketemu orang pakai kerudung. Mohon maaf, bukan saya menjelekkan, bukan. Ya, kerudung tetap wajib. Kerudung, jangan salahkan kerudungnya. Ini ada perempuan berkerudung salah, yang disalahkan kerudungnya. Kerudung itu kewajiban. Jadi belum tentu juga. Nah, kerudung itu kewajiban. Jadi pernah kita temukan perempuan muslimah, masya Allah, berjilbab itu. Tapi dia tiap malam, dia masuk ke hiburan malam. Apa namanya, diskotiknya. Ternyata pekerjaan dia adalah DJ. DJ. Ya masih mending lah daripada DJ yang buka baju itu. Itu jadi belum terjadi. Lihat temannya. Nah, tapi jangan salahkan kerudungnya. Kerudung gak salah apa-apa. Ini percuma pakai jilbab ini. Jangan salahkan jilbab. Karena manusia pakai jilbab itu belum tentu jadi nabi juga. Pasti banyak salahnya. Ini zaman sekarang perempuan jilbab salah, ini salah jilbab. Salah orangnya, jilbab gak ada salah. Kata yang dibanting jilbab itu gak sakit ya. Nah, itu tiga ya. Kalau perempuan nyari laki tambah satu, dia mau, dia laki-laki yang amanah. Amanah di sini bertanggung jawab. Dia akan menafkahi kamu, sayang sama kamu, sebagaimana orang tuanya menitipkan kamu kepadanya, begitulah jadi jajan. Yang penting dia mau kerja dulu, amanah itu dia bekerja. Kerja apa? Yang penting halal. Jangan milih-milih pekerjaan. Tiga ini ada, orang tua taat, sama teman bagus. Kerjanya jual es krim dong. Tidak mau mana? Miskin dan antar. Rugi ya. Tidak es krim, tapi penting halal. Ya, siapa tahu besok dia jadi juragan es krim. Kan banyak itu. Tukang bubur naik haji. Ya, tukang bubur kok bisa naik haji? Apalagi es krim. Jadi masya Allah lakinya ini itu ternyata pekerjaannya kuli bangunan. Memang kenapa kuli bangunan? Haram dah. Hina dah. Di hadapun, apa di matamu itu. Yang penting dia halal, tidak merampok, tidak mencuri, tidak menjadi pekerjaan haram. Apapun itu pahala buat dia. Yang penting dia berarti dia mau bekerja. Daripada dapat suami pemalas, nah itu lebih parah lagi. Yang penting dia mau bekerja, apapun pekerjaannya, tetap kamu support, kamu dukung. Faham? Cuman ini kecil ini itu. Dari kecil nanti menjadi besar. Banyak orang kawin itu yang awalnya dari nol tiba-tiba jadi sukses. Kita gak tahu kehidupan kita. Ya gak mesti kaya itu. Kalau nikah harus kaya itu, ya cari suami yang kaya. Memang kaya gak mesti. Banyak anak orang kaya melarat kok. Nah itu kriteria mencari jodoh. Mudah-mudahan bermanfaat. Kamu cari jodoh seperti ini. Kalau enggak bisa mengatakan enggak ada Pak Ustaz, ada, kamu aja enggak punya ini. Pasti perempuan seperti itu ada. Wallahu a'lam bishawab.